Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Setelah kita mengetahui tentang tercelanya sifat bakhil dan juga mafsadat atau kerusakan dari perbuatan bakhil atau sifat bakhil, dan juga kita telah mengetahui bagaimana kisah-kisah orang-orang yang bakhil, maka selanjutnya beliau Nuqdama Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan ikhtiar dan penjelasannya. Naam. Faslun fi fadl ikhtiar wa bayanuhu. Pasal penjelasan tentang keutamaan ikhtiar dan penjelasannya. Qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, i'lam anna as-sakha wal-bukhla darajat. Ketahuilah sesungguhnya sifat sakha, kedermawanan itu, dan bakhil itu ada tingkatan-tingkatannya. Fa'arfa'u darajati as-sakha al-ithar. Maka tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi dari kedermawanan adalah ithar. Ithar yaitu mengutamakan orang lain ya dibandingkan dirinya, atas dirinya dalam keadaan dia memerlukan. Maka disebutkan di sini, wahuwa ithar itu adalah antajuda bil mal ma'al hajati ilaih. Dia mendermakan hartanya bersamaan dia memerlukan kepada harta tersebut. Ini ithar. Wa asadudu darajatil bukhl. Dan tingkatan yang paling terparahnya dari kebahilan adalah an yabkhala al-insanu ala nafsihi. Seseorang bakhil terhadap dirinya sendiri. Seperti yang sudah kita contohkan, seperti dia sebenarnya lapar. Uang untuk membeli ada, cukup. Ya, tapi dia tidak mau membelikan makanan dalam keadaan dia mampu. Itu bakhil terhadap diri sendiri. Dia memakai baju yang cukup bagus atau rapi, mampu untuk membelinya. Tapi dia tidak mau. Bakhil terhadap dirinya sendiri. Sehingga terlihat bajunya lusuh. Iya. Lusuh atau kelihatan tidak rapi. Padahal dia mampu untuk membelinya. Ia lakukan karena imsakul mal. Menahan hartanya. Dan seterusnya. Atau dia sebenarnya bisa sodako yang nafilah. Mampu dia ada kelebihan harta. Tapi dia tidak mau mendermakan hartanya kepada yang membutuhkan, yaitu bakhil kepada orang lain. Hal terhadap diri sendiri adalah pada perkara-perkara yang diperlukan untuk dirinya sendiri saja, dia imsakul mal, menahan hartanya sendiri. Makanya disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bentuk bakhil seorang pada diri sendiri, yang itu adalah tingkatan yang terparah dari sifat bakhil. Wa dzalika yu'thir 'ala nafsihi mal haja ilai. Yaitu dia mengutamakan dirinya sendiri. Nah, bersamaan dia perlu kepadanya. Iya, bersamaan dia butuh kepada harta tersebut. Iya, seperti yang sudah dicontohkan tadi. Nah, hartanya ditahan, padahal dia butuh memerlukan harta tersebut. Dia menahannya, tidak mau mempergunakannya. Maka dikatakan, fakam min bakhilin yamsak almal. Maka kata beliau, betapa banyak orang yang bakhil, dia menahan-nahan hartanya, enggak mau dikeluarkan. Seperti wafayamrat fala yatadawa. Dia sakit enggak mau berobat. Iya. Dia sakit enggak mau berobat. Enggak mau mengeluarkan sepeser pun uang, padahal dia mampu. Wa yastahi syahwa fayamna'uhu min hal bukhl. Dia menginginkan sesuatu, keinginan-keinginannya. Ya, para perkara yang mubah atau yang bahkan mustahab. Nah, justru dia mencegahnya dari perkara yang dia inginkan. Kebahilan itu mencegahnya. Nah, ini bakhil pada diri sendiri. Nah, fakam baina man yabkhal ala nafsihi ma'al hajah wa baina man yu'asir ala nafsihi ma'al hajah. Maka betapa banyak di antara orang yang bakhil, iya, terhadap dirinya sendiri padahal dia butuh, memerlukan. Maka betapa banyak dia mengutamakan dirinya sendiri bersamaan orang lain butuh kepadanya. Iya, semuanya untuk dirinya padahal ada yang memerlukannya. Fal akhlaq ataya yad'uha Allah azza wa jalla haitsu yasha. Maka yang namanya perangai adalah pemberian di mana Allah meletakkannya dari sisi di mana Allah kehendaki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian beliau menjelaskan walaisa ba'dal isar darajatun fis sakha. Nah, atau yang tadi wa baina man yu'thir 'ala nafsihi mal haja, yaitu maksudnya betapa bedanya antara orang yang bakhil terhadap dirinya padahal dia membutuhkannya. Betapa berbeda dengan orang yang dia mengutamakan dirinya bersamaan dia haja, ini masih bakhil. Tapi kalau dermawan, dia mengutamakan orang lain bersamaan dia membutuhkannya. Itu perbedaan antara bakhil dan sakha. Makanya dikatakan walaisa badal isar darajah fis sakha. Tidak ada setelah isar tingkatan di dalam, tidak ada tingkatan setelah isar di dalam sifat kedermawanan. Karena itu paling tertingginya. Tidak ada lagi selain itu. Derajat yang paling tinggi di dalam sifat kedermawanan adalah dia isar kepada orang lain bersamaan dia memerlukannya. Nah, iya. Ini namanya dermawan. Kadang dia masih ada harta untuk dirinya dan juga harta untuk orang lain. Kelebihannya dia berikan untuk orang lain. Nah, ada harta itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi dia berikan kepada orang yang lebih membutuhkannya. Itu namanya isar. Dalam keadaan dia tidak punya pas-pasan, tapi dia mengutamakan yang lainnya. Ya, mengutamakan yang lainnya yang lebih membutuhkan. Ini tingkat yang paling tinggi. Padahal dia memerlukan itu. Tapi dia mengutamakan yang lainnya. Makanya tidak ada tingkatan setelah ini. Waqad asnallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil ithar. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan ithar, mengutamakan orang lain dibandingkan dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8, wa yu'thiruna 'ala anfusihim ya walau kana bihim khasasah. Ya, mereka mengutamakan di atas diri mereka sendiri, artinya mengutamakan orang lain di atas dirinya sendiri walaupun mereka atau padahal mereka khasasah memerlukannya. Nah, wa kana sababu nuzul hadhil ayat qissatu Abi Talha. Lama athara dhalika ar-rajul al-majhud bikutihi wa quti subyanihi wa hikayatuhu masurah. Ayat ini turun tentang kisahnya Abu Talha yang dia lebih mengutamakan orang yang dia membutuhkan, memerlukan ya makanan dan makanan untuk anaknya, dan ini adalah kisah yang masyhur yang sahih, bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Nah, juga di sini disebutkan kisah yang lainnya, yaitu ketika ya ishtahada bi Yarmuq Ikrimah bin Abi Jahal wa Suhail bin Amr wal Harith bin Hisham wa jama'atu min Bani Mughirah fa utu bi ma'in wa hum sar'a fa dafa'u hatta matu wa lam yadhuqu. Yaitu ketika naam mati syahidnya Ikrimah bin Abi Jahal di perang Yarmuk, demikian juga Suhail bin Amr, Haris bin Hisham dan sekelompok dari ya Bani Mughirah, ketika mereka diberikan air dalam keadaan mereka haus, kemudian mereka naam memberikannya kepada yang lain sampai mereka meninggal dalam keadaan mereka tidak merasakan air tersebut. Yaitu disebutkan kisahnya, ata Ikrimah bil ma wa nadhara ila Suhail bin Amr yanzuru ilaih. Ketika Ikrimah ingin menuang air, maksudnya menuang air ke, ingin meminum air. Ya, ketika mengambil air, ya, Ikrimah tiba-tiba melihat kepada Suhail bin Amr yang duru ilaih, yang melihat kepada Ikrimah. Naam. Waqala ibda bihada. Maka kata Ikrimah, kamu mulai ini minum ini dengan ini. Ya, antum bayangkan bagaimana hausnya di medan pertempuran, hausnya luar biasa. Nah, air tidak ada, yang ada air itu. Ya. Nah, luar biasa, sangat luar biasa. Haus dahaga. Maka ketika dilihat oleh Suhail bin Amr, Ikrimah menawarkan, ibda bihadza, kamu mulai minum ini. Wa nadhara Suhail ila al-Haris yanduru ilaihi. Kemudian Suhail bin Amr ini melihat kepada Haris yang memandangi dia, ya, mau minum, ada yang melihat, yaitu siapa? Haris melihat kepadanya. Maka kata Suhail, faqala ibda bihadha, kamu saja yang mulai duluan minum. Nah, wa kullu minhum yu'thir akhar ala nafsihi bisyurbah. Maka masing-masing mereka mengutamakan yang lainnya dibandingkan dirinya untuk minum. famatu kulluhum qabla ayashribu. Maka mereka pun meninggal sebelum mereka minum. Iya. Minum. Ada yang lihat? Akhirnya nawarin yang lain. Lihat. Sampai balik kepada Ikrimah. Ikrimah sudah dalam keadaan meninggal. Semuanya akhirnya meninggal dalam keadaan enggak minum. Nah. Karena ithar. Wa marra bihim Khalid bin Walid faqala bin nafsi antum. Maka kata ketika itu melewatlah Khalid bin Walid melewati mereka, dia pun mengatakan bin nafsi antum, artinya berbahagialah diri-diri kalian. Wa ahda ila rajul minas sahabah Rasul Shah, dan juga ada kisah, ya, pernah ada yang, atau di sini Rasulullah ya, atau siapa tidak tahu, wallahu a'lam, telah diberikan hadiah kepada seseorang dari kalangan sahabat radhiyallahu an Rasul Shah, yaitu kepala domba. Faqala inna akhi ahwaj ilahi minni, ketika diberikan kepada seseorang dari kalangan sahabat ini kepala kambing, dia mengatakan saudaraku lebih membutuhkan ya kepala kambing itu dibandingkan diriku. Fa ba'atha bihi ila rajulin, maka diberikan kepada orang yang lain. Fa ba'atha bi rajulin ila akhar, yang lain pun bilang yang si fulan lebih butuh dari saya. Terus seperti itu. Nah, hatta tadawalatu sab'a abiyat, sampai melampaui 7 rumah. Waraja ilal awal, kembali lagi kepada yang memberikan tadi. Ya, si fulan aja yang kasih. Ada yang mau ngasih kepala kambing, si fulan aja lebih butuh. Si fulan bilang, si fulan aja, si fulan. Sampai 7 rumah, balik lagi kepada yang awal. Demikian para sahabat. Menunjukkan tidak tamak terhadap duniawi. Juga kisah yang lainnya. Kharaja Abdullah bin Ja'far ila da'atin lah. Fanazal ala nakhlin lil qawm. Fiha gulam aswad ya'mal fiha. Pernah Abdullah bin Ja'far keluar ke satu tempat. Kemudian dia singgah di sebuah pohon kurma milik satu kaum, di mana di sana ada seorang anak yang berkulit hitam, yang dia bekerja di ladang tersebut atau tempat tersebut. It atal gulam biqutihi. Maka tiba-tiba diberikanlah si kepada anak tersebut makanannya. Padakhalal ha'id kalbun. Maka tiba-tiba masuklah melalui pagar seekor anjing. Naam. Fadna minal gulam. Fadana minal gulam. Farama ilahi kursan fa'akalah. Maka si anjing ini pun mendekati si gulam, si anak tersebut. Maka anak itu melempar kepadanya sepotong dari makanannya atau kursah. Ya, sekepal atau segenggam makanannya kepada anjing tersebut. Thumma ilahi kursan akhar fa'akalah. Artinya anjing itu makan. Kemudian dilempar lagi makanan itu kepada anjing itu. Iya. Fa'akalah, maka anjing itu pun memakannya. Thumma rama ilahi salis fa'akalah. Kemudian dilempar lagi yang ketiga kalinya. Wa abdullah yanduru fa'akala. Ya gulam. Kam kuatuka kula yawm? Qala maraita. Qala falam athirtu bihi hadal qalb. Palima atharta bihi hadal qalb. Maka Abdullah bin Ja'far mengatakan kepada si gulam. Wahai gulam, Berapa banyak makananmu setiap malam, setiap harinya? Ya seperti yang kau lihat, katanya, kata si si gulam ini. Kemudian kata Ja'far, kenapa kalau walima? Kenapa kamu lebih mengutamakan anjing ini dengan makanan tadi? Alama hiya bi ardin kulab. Ja'a min musaffah ba'idah ja'ian. Faqarahtu raddahu. Qala fama antas sani. Qala atwa yawmi hadha. Naam. Faqala Abdullah bin Ja'far. Alama ala sakha. Wahada askha minni. Fashtar al-ha'id. Wa ma fihi min al-alat. Fashtar al-gulam. Wa ataqahu wa wahabahu al-ha'id. Wa ma fihi rahimahullah. Naam. Iya. Maka ketika ditanya, mengapa kamu mengutamakan anjing ini? Maka kata dia, wa ma hiya bi ardin kulab. Apa bandingannya dengan tanah ini? Karena anjing ini yang menjaga tanah ini. Dia datang dari tempat yang jauh, dalam keadaan lapar, maka aku enggak suka untuk menolaknya. Naam. Maka kata beliau, fama antasani. Lalu apa yang kau perbuat? Atwa yaumi hadha. Ya, aku sangat lapar di hariku ini. Maka kata Abdullah bin Ja'far, alama alal sakha. Ya, hadal askha minni. Dia merasa pedih, mementingkan untuk dermawan, dan ini lebih dermawan dari diriku. Maka beliau pun membeli ladang itu dan apa yang ada padanya, dan juga membeli budak. Gulam itu panggilan budak. Yang membeli budak, ya, anak kecil tadi yang berkulit hitam, kemudian membebaskannya, kemudian memberikan ladang ini dan apa yang ada padanya, rahimahullah. Nah, kemudian kisah yang lainnya, wajtama'a jama'ah minal fuqara fi mawdi'in lahum wa baina aydihim arghafah ma'dudah la takhfihim bakasharu rukfan. Pernah berkumpul sekelompok dari orang-orang yang fakir. Nah, pada satu tempat yang ada di sisi mereka, di hadapan mereka, roti yang terbatas. Tidak cukup untuk mereka, maka mereka pun menghancurkan roti-roti tadi. Atfi'u sirat. Kemudian mereka mematikan lampu. Fajala sulil aql. Maka mereka pun makan. Falama rafa'at ta'am, ketika telah diangkat makanan. Idha huwa bihalihi lam yakul ahad minhum syai'an isaran li ashabih. Maka ketika diangkat makanannya dalam keadaan seperti itu, ya, seorang di antara mereka tidak makan sedikit pun karena mengutamakan sahabatnya. Masya Allah. Fakir tapi punya ihsar. Nah, ini yang harus kita contoh daripada salafus saleh. Nah, tidak bakhil dan adanya ihsar dalam perkara-perkara dunia. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu.